begini jadinya cintaku padamu. rasa di hati. Kembali lagi pada orang. walau di jalan berbeda. Namun satu dalam rasa, hitam pekat belumu dosa, dalam dunia berdengar noda. Walau kau terbilang di mata mereka, namun takkan silam, tak tergoyang. Karena cinta tak kenal kasta, di mataku kau paling berharga. Suci dan hina bagiku sama, memanglah cinta milik sesama. Kaya dan miskin, jaga berbeda, di sana cinta menanti kita. Jalan berbeda, dan satu dalam rasa, hitam pekat penunggu dosa, dalam dunia bergelimang noda. Walau kau terhina di mata mereka, namun tak aku. Bagai batu I'm not afraid to die. nikmat yang diimpikan, kesangsian yang dulu melanda. Hampir ku dihanyutkan olehnya. Selanjang malam

sengsara. Karena cintamu itu hanya perhiasan tanpa permata. Thank you.

bagaikan debu. Kini kenapa datang semula dengan derai air mata? Tidakkah dulu kau yang berkata diriku cinta? Haruskah ku memaafkan kesalahan yang kau lakukan, sedangkan kesan perbuatanmu masih ku rasakan? Tidak ku puja para cinta. kesunyian. Jangan kau

telah lama kita bersatu. Antara dirimu dan aku, penjali kita bersatu, membuat diriku tak menentu.

dalam lubuk hatimu untuk melabuhkan cinta kasihku. Telah sekian lama ku arungi hidup ini, namun belum ku temukan cintaku. Untuk bertahan dan akhir.

sisa dari luka kepahitan. Ku berjalan bila aku melangkah, cari damai untuk harapan. Takut yang menjulang tinggi, pilihmu dengan Thank you. Thank you. semakin jauh dan tak pernah terhenti. Demi cinta kasih, apapun terjadi, aku tiada peduli. Selalu hadir dalam tinggalkan pesan yang indah dalam hidup. Seringkali ku bujuk hati agar dapat melupakan. Namun mimpi bertemu lagi saat kau tiada di sisi. Berjaya janganlah tertawa.

Apakah ini wajah semalam yang penuh rindu dendam? Aduh sayang, cinta suciku ketika itu padamu bagaikan debu. Kini kenapa datang semula dengan derai air mata? Tidakkah dulu kau yang berkata diriku bukan yang kau cinta? Kau lakukan, sedangkan kesan perbuatanmu masih kurasakan. Ku tak mau berulang kurawan cintamu, tak tertelan lagi ku betapa pahitnya. Ketika itu padamu.